wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang mereka selalu khawatirkan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam. Dan kami ilhamkan kepada ibu Sayyidina Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka lemparkanlah dia, jatuhkanlah dia ke dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab keselamatan bagi umat tersebut, sebab perubahan dari bangsa yang hina dan tertindas menjadi mulia dan merdeka, sebab terlepasnya mereka dari belenggu perbudakan dan kezaliman dari penguasa di saat itu. Allah jadikan sebab dari semua karunia itu adalah dengan kelahiran dan rida'ah Sayyidina Musa kalimullah alaihi salam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la taqafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Al-Qur'an menerangkan bahwa di antara rentetan sebab keselamatan umat manusia dan munculnya cahaya hidayah bagi mereka adalah dengan adanya para nabi di tengah-tengah mereka. Penyebab keselamatan dan kemuliaan Bani Israel adalah dengan munculnya Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah mereka. Dan kemunculan tersebut diawali dengan kelahiran beliau, rida'ah beliau, serta perjalanan hidup beliau yang dimulai dari masa kecil hingga akhir hayat beliau alaihissalam. Dan kini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua tengah berada di dalam bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan peringatan kelahiran sang juru selamat, penghulu para nabi dan rasul, makhluk termulia, kekasih pilihan Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala apapun yang telah diperoleh umat ini daripada kebaikan serta cahaya setelah sebelumnya berada dalam kegelapan, dan persatuan setelah sebelumnya bercerai-berai, dan keluhuran setelah keterpurukan, permulaan mata rantai dari kesemuanya itu adalah dimulai saat Sayyidah Aminah melahirkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keselamatan bagi umat manusia serta mengarahkan risalah yang agung kepada mereka, maka Allah jadikan Sayyidah Aminah mengandung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melahirkannya dengan diiringi cahaya yang berkilau-kilau. Maka adalah detik-detik peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai permulaan dari sebuah umur yang saking mulianya sampai Allah jadikan sumpah umur tersebut dalam Al-Qur'an. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Laqad mannallahu 'alaina biwiladatihi wa nas'atihi bainana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerahnya kepada kita dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan beliau di tengah-tengah kita, kehidupan yang syarat dengan berbagai macam kemuliaan dan nilai-nilai keluhuran. Bahkan jauh sebelum beliau menerima risalah kenabian, beliau sudah terkenal sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. As-Sadiqul Amin, itulah julukan atau gelar yang diberikan kaumnya kepada beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau untuk menjadi utusan dan rasulnya kepada kita. dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Faballaghar risalah, beliau sampaikan risalah. Wa addal amanah, beliau tunaikan amanah yang Allah embankan di pundak beliau. Wa nasahal ummah, wa kasafallahu bihil ghummah, wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Beliau selalu menginginkan yang terbaik untuk umatnya, selalu dan senantiasa berjuang dengan tabah dan sabar untuk menyampaikan risalah Allah sampai ajal menjemput. Lalu beliau amanahkan tugas tersebut kepada manusia-manusia pilihan dari kalangan para sahabat dan keluarga beliau yang mulia, yang mana mereka semua senantiasa mengikuti jejak langkah panutan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan tongkat estafet tablighur risalah ini terus bersambung dari generasi ke generasi melalui silsilah sanad yang jelas dan mulia, sehingga sampailah pada zaman kita sekarang ini. Kita bisa saksikan panji-panji agama Islam tetap gagah berkibar. Seruan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semakin luas menyebar. Dan di tengah-tengah kita, Al-Qur'an, wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lalu, masih terjaga kemurnian dan keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan bukan cuma itu. Di samping menjaga kemurnian wahyu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menjaga penjelasan tentang Al-Qur'an tersebut, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga untuk umatnya. Sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau, sifat-sifat beliau, serta keadaan dan tingkah laku beliau, semuanya tetap Allah jaga untuk kita umatnya. Betapapun besar usaha para musuh-musuh Allah untuk merubah Al-Quran, betapapun keras usaha musuh-musuh Rasulullah untuk memasukkan hadis-hadis beliau, betapapun hebat usaha mereka untuk menjatuhkan derajat beliau, untuk menghilangkan rasa ta'zim dan mahabbah umat ini kepada beliau, namun semua usaha mereka itu pada akhirnya akan gagal dan sia-sia. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin tertancap kuat di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dan kini kita semua bisa menyaksikan bagaimana cahaya tersebut telah menyinari dan menyebar di seluruh alam. Tidaklah berlalu sehari pun tanpa adanya kelompok-kelompok manusia di negara-negara kafir yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Hal ini merupakan isyarat dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera merealisasikan janjinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan meninggikan panji kebenaran dan akan menampakkan agama Islam ini di seluruh penjuru alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putri beliau Sayyidah Fatimatuz Zahra, yang waktu itu menangis ketika melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru pulang dari bepergian atau sebuah jihad. Fatimah tidak tega melihat keadaan ayahnya yang lusuh dengan pakaian yang sudah usang dan penuh debu, sehingga Fatimah pun menangis. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabki, jangan kau menangis wahai Fatimah. Fa innallaha ba'atha abaki bi amrin la yabqa 'ala wajhil ardi baitu wabarin wala madarin wala syajarin illa adkhalahu bihi 'izzan aw dhulla." Ketahuilah wahai Fatimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus ayahmu ini dengan suatu perintah yang mana pada akhirnya nanti tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini, baik yang terbuat dari batu atau kayu ataupun bulu, melainkan dakwahku ini mau tidak mau akan masuk ke dalamnya. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ucapan Nabi tidak pernah berdusta. Janji Allah pasti akan terlaksana dan agama Islam pasti akan jaya. Tinggal bagaimana kita semua menempati posisi dan mengambil peran dalam skenario yang agung ini. Jikalau kita bermalas-malasan, enggan berjuang untuk agama ini, maka Allah pasti akan mengambil orang lain untuk menempati posisi perjuangan dakwah ini. Sebab janji Allah pasti akan terlaksana dan agama Islam pasti akan jaya. Dan terbuanglah orang-orang yang malas dan enggan. Mereka akan tersingkir dari hidangan kemuliaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat taufik dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk ikut ambil bagian di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat yang benar-benar pantas untuk dibanggakan Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidina wa lijami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Al mumbasitah na'ma'uhu ala al khalaiki fi tawal. Ashhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Laisa lahu fil khalaiki min mithal. Wala li mulkihi intihaa'un wala inqita'un wala zawal. Ja'ala al ibra wal idzikara fi ta'aqubil ayyami wal layal. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله بين به الأحكام ووضح الحرام والحلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنقذنا به من الضلال وسقيتنا به بعد مرارة الشتات والانقطاع والجهالة كأسا من العلم الهني الزلال. وعلى آله أكرم آل وعلى أصحابه خير أصحاب ضربوا في صدق معك أروع المثال. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا ذا الإكرام والجلال. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وفرج عنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اجنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين.